الله وبركاته. الحمد لله بديع السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله المصطفى المجتبى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian, akhwan, maju sini depan, agak depan jauh ya, sekian meter tolong, sampai jalan kaki ya, agak deketan ya, kau nggak deketan, nggak apa-apa, nggak anak tanya, insya Allah nggak anak tanya, yang anak tanya yang jauh-jauh ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada hakikatnya kajian syarah usuli sunnah memang hari Selasa malam pekan pertama, tapi karena insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 9 ana ikut daurah di pesantren Imam Bukhari, jadi pihak panitia kemudian memajukan sedikit ke siang ini. Insya Allah kita akan mempelajari secara kitab dan juga secara tematik, terutama masalah iman terhadap azab kubur yang ada dalam kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad dan syarahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah untuk tazkiyatun nufus, Allah Subhanahu wa taala berfirman mempertanyakan dari manakah kita itu diciptakan. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Abasa, min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian min nutfatin khalaqahu faqaddarah. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Ditanya di sini min ayyi syai, dari hal apakah khalaqah, Allah menciptakan dia yaitu manusia. Ini pertanyaan istifsar, permintaan tafsir dan permintaan jawaban, maka jawabannya Allah sendiri yang jawab. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfah. Min itu artinya dari, dan lafal min dalam bahasa Arab itu menunjukkan, biasanya menunjukkan ibtida'ul ghayah, yaitu permulaan dari suatu tujuan. Ibtida', permulaan manusia itu dari apa. Min nutfah. Nutfah itu artinya tetesan. Nutfah. Tapi tetesan yang maksud di sini adalah mani. Ya itu pun sebenarnya bukan tetesannya, tapi kecil serpihan dari tetesan mani itu. Min nutfatin khalaqahu. Allah menciptakan dia manusia dari nutfah. Faqaddarah. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala ukur bagaimana di dalam rahimnya. Ya. Suaranya kedengaran enggak, ikhwan? Ya. Jelas, jelas enggak suaranya, ikhwan? Jelas ya? Min nutfatin khalaqahu. Kita semua tercipta dari tanah atau dari air mani, ikhwan? Ayo, siapa yang bilang kita dari tanah sekarang? Ada? Yang tercipta dari tanah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah, bukan dari air mani. Itu yang disebut oleh para ulama sebagai khalqun ba'id, yaitu penciptaan yang jauh. Asal dari penciptaan manusia dari tanah. Tapi kemudian selanjutnya, mungkin selain Siti Hawa, selain istrinya beliau, selanjutnya anak-anaknya tercipta dari air mani. Ya, tercipta dari air mani. Itu yang disebut khalqun qarib, yaitu penciptaan yang dekat. Ya. Jadi kalau ditanya manusia diciptakan dari apa? Ada dua jawaban. penciptaan yang mana yang diinginkan oleh penanya? Apakah penciptaan awal yaitu Adam alaihissalam atau penciptaan yang dekat yaitu kita semua? Kalau Nabi Adam alaihissalam dari tanah, kalau kita semua dari air mani, ya kan? Enggak ada kemudian ada seorang suami memasukkan tanah ke ibu istrinya kemudian biar jadi anak, enggak bakal jadi anak, ya. Begitu. Taib. Begitu pula dengan jin. Jin disebutkan oleh Allah Ta'ala mimma rijim minnar, diciptakan dari percikan-percikan ujung api, ya. Dan itu wallahu ta'ala alam, tidak mesti kemudian seluruh jin sekarang apa made by fire gitu, ya, tercipta dari api, wallahu alam. Kalau sekarang bahkan itu disebutkan pembahasan itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya, bahwasanya materi asal jin itu api tidak melazimkan bahwasanya jin itu adalah api itu sendiri gitu loh. Kayak kita nih, asalnya Nabi Adam tanah. Apakah Nabi Adam tanah? Enggak. Apakah kita sekarang air mani ini sekarang ini? Enggak, antum air mani lagi duduk datang ke kajian enggak mungkin kan? Ya manusia dengan bentuk yang Allah Ta'ala inginkan. Begitu. Jadi penciptaan asal itu tidak melazimkan apa? Sekarang dia memang serupa dengan penciptaan asalnya. Begitu. Begitu ya. Begitu wallahu a'lam. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ukur dia dengan ukuran yang paling pantas yang Allah berikan untuk dia. Maka jemaah sekalian, ukuran diri kita dengan fisik kita, dengan karakter kita yang ada pada kita, ketahuilah itu adalah yang paling cocok untuk kita. Seiri-irinya kita kepada orang lain, kita belum tentu cocok untuk menyandang karakter atau fisik seperti orang itu. Contoh misalnya antum sudah ganteng, kemudian melihat ada orang boncel, tau boncel kayak kon, kuntet, tau kuntet, nggak tahu juga, cebol, bahasanya nggak ada yang benar ya, pendek, antum udah ganteng, masya Allah rupawan, disukai wanita, dicintai pria dan seterusnya, ya, dicintai karena Allah maksudnya. Ya, kemudian antum melihat ada orang pendek, kulit hitam legam, keriput, dan kulitnya berbuku-buku, wajahnya kemudian membuat orang istighfar, dan kemudian taringnya kadang kelihatan, antum iri sama dia, pengen, gak mungkin kan? Gak mungkin. Tapi kalau ternyata ada orang yang lebih baik daripada antum dari segi fisik, ya pengen seganteng dia atau secantik dia bagi perempuan, ketahuilah bahwasanya kalaupun antum jadi dia, belum tentu antum sekuat dia dan setegar dia, atau belum tentu antum sebaik dia, belum tentu, belum bisa. Contoh lain, antum sekarang menuntut ilmu, pengen jadi ustaz, antum iri sama ustaz yang lagi ngajar misalnya, itu ustaz paling bisa apa, cuma bisa ngomong doang, ya, dan seterusnya, ya gitu. Di belakang-belakang balik tembok tuh sini ustaz ngomong dia gini-gini gitu ya, saking hasadnya itu. Misalnya, enggak, kalau yang di belakang itu jangan tersinggung, tapi maksud anda nyindir supaya jangan di belakang tembok, ya. Nah itu kemudian dia pengen seperti ustaz itu misalnya. Ketahuilah ikhwan, apa yang Allah bagi pada kita dari ilmu sekarang, itulah yang pantas buat kita gitu loh. Itulah yang pantas. Itu tanamkan, dan itu yang pantas, dan kalau kita mau lebih silahkan, tapi untuk apa kelebihan itu misalnya? Kalau kelebihan itu hanya untuk pengunggulan duniawi, maka ketahuilah bahwasanya dunia itu kerap kali baru indah ketika kita belum mendapatkannya. Maksudnya dunia itu serasa indah ketika kita belum mendapatkannya. Ketika kita sudah mendapatkannya memang mengecap keindahan tapi sementara. Dan ternyata kita ketagihan dan ingin lebih. Ingin lebih. Ingin lebih dari seperti itu dunia itu. Dunia itu seperti itu. Ya. Kalau dunia semata, iri karena dunia semata, maka itu akan menjadi nafsu berantai, tidak akan ada habisnya sampai kemudian kita mati. Allahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, enggak ada habisnya kalau cuma seperti itu. Tapi sekarang apa yang Allah bagi, faqaddarah, Allah takdirkan kepada kita bagaimana dari rahim kita sampai sekarang kita menjadi seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada antum adalah apa yang paling cocok dan paling benar dan paling baik buat antum. Kalau misalnya antum berusaha seperti misal seorang ustaz sekarang, antum bisa jadi gak kuat. Jangankan udah jadi, antum baru duduk di sini aja udah diusir MDKM. Siapa antum? Gitu kan? Belum cocok. Ya, belum cocok. Atau antum mau jadi seorang presiden sekarang, antum hanya orang biasa. Itu yang terbaik buat antum. Karena kalau antum betul jadi presiden, belum tentu antum kuat menahan bebannya. Faqaddarah, thumma sabila yassarah. Kemudian setelah Allah Ta'ala kadarkan dia di rahim ibunya, ya, di rahim ibu anak ini, thumma sabila yassarah. Kemudian sabil itu jalan, yassarah Allah mudahkan dia, Allah mudahkan jalan. Jalan di sini ada dua tafsiran ya kawan. As-sabil di sini ada dua tafsiran. Sebelum kita ke kitab ya, nanti insya Allah akan dibacakan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah. Ah ini masya Allah ya, insya Allah nanti akan dibacakan oleh beliau. Sabil ada dua tafsiran dalam surat Abasa itu sabil. Tafsiran pertama dan tafsiran kedua. Tafsiran pertama ini tafsiran Ibnu Abbas, yaitu sabil yang dimaksud adalah jalan rahim untuk keluar, ya, untuk lahiran. Ya, kalau lahir normal, kalau lahir sesar ya itu beda lagi ya. Ini jalan lahir. Sabil itu Allah mudahkan. Coba kalau Allah sulit, sesar kan jadinya. Keluar biaya lagi enggak? Berapa biaya sesar sekarang ya, kawan? 6 juta bukan? Sekitar itu. 10 sekarang. Tarif 2020 besok 10. 2015 kayaknya baru 6 juta ya. Mungkin naik ya sedikit ya. Enggak sedikit, 4 juta naiknya masya Allah. Taib. Lumayan kan itu? Tidak Allah mudahkan keluar, akhirnya jadinya sesar. Coba kalau Allah mudahkan, seperti kita rata-rata lahir normal ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Thumma sabila yasara, itu pemudahan dari Allah. Tapi tafsiran kedua, makna sabil di sini adalah jalan yang dipilih di dunia ini. Imma sabilus syukur, imma sabilul kufur. Imma bisa sabil asyukur, bisa sabil al-kufur. Bisa sabil apa? Jalan syukur atau jalan kufur. Pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberi dia petunjuk jalan. Terserah di sini dia mau apa? Mau mengikuti petunjuk sehingga dia syukur, atau dia mau, atau dia melenggang berpaling sehingga dia kufur. Tinggal pilih. Maka kata Allah tadi di surat Abasa, "Tsumma sabila yassarah." Tafsiran di sini yang kedua adalah sabil, imma sabil syukur, imma sabil al-kufur. Ya. Bisa saja Allah mudahkan seseorang untuk bersyukur, mungkin, mungkin dengan ibadah, menuntut ilmu, mengajar dan seterusnya Allah mudahkan. Ada orang yang Allah mudahkan untuk menuju kekufuran. Taib, bagaimana dengan maksiat? Maksiat itu adalah dikatakan ulama ma'asiyah baridul kufur. Maksiat adalah posnya kekufuran. Minimal kemaksiatan itu adalah bentuk kufur nikmat minimal. Sebelum nanti step-step berikutnya menuju ke kufur akbar, yaitu maksiat. Maka maksiat ini step menuju kekufuran, minimal kekufuran asghar, yaitu kufur nikmat dan semisal itu. Nah, sekarang kita ini dimudahkan untuk yang mana? Yang Rasulullah SAW suatu ketika di tangan kanannya ada seonggok buku, di tangan kirinya juga ada satu buku. Maka kemudian Rasul bertanya, kalian tahu tidak apa ini? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahuinya. Kata Rasulullah SAW, ini di tangan kananku adalah kitab yang berisikan nama-nama penghuni surga, lengkap dengan nama ayahnya, dengan nama binnya, ayahnya siapa. Nanti tidak akan ditambahkan sedikit pun, tidak akan dikurangi sedikit pun. Ini juga di sini sebelah kiri nama penghuni neraka, isinya buku-buku ini nama penghuni neraka. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi, udah fix. Ini menunjukkan akidah apa? Bahwasanya surga dan neraka penghuni-penghuninya itu sudah Allah tentukan. Maka kemudian kan para sahabat bertanya, ini juga dalam riwayat Bukhari dan riwayat lainnya, ya. Kemudian kalau begitu, kita bolehkah kita bertawakal atau kita udah menyerahkan aja kepada catatan tersebut? sehingga kita tidak usahlah beramal gitu. Kan pikiran gitu. Artinya gini, kalau udah ketahuan siapa-siapa yang bakal ke surga, siapa-siapa yang bakal neraka, lalu buat apa kita capek-capek beramal? Khawatirnya kan gini, khawatirnya kalau saya udah capek beramal, taunya udah ditentukan ke neraka. Ya, itu fulan itu yang maksiat terus, tahu-taunya ke surga. Udahlah gak usah beramal. Enggak, kata Rasulullah SAW, enggak. Ya, saddidu wa qaribu. Yaitu berlaku tepatlah. Kalaupun memang tidak mampu 100% tepat, dekatilah hal yang terbenar. Ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang muyassarun thumma sabila yassara. Muyassarun artinya apa? Muyassarun dimudahkan. Insan udah ada pertanyaan? Ini anda baca langsung atau dengan bahasa anda? Langsung aja. Ustaz, tolong ditegur suara ummahat dan anak-anak di ruang sebelah. Syukran. Tolong ummahat tegur suara ummahat dan anak-anak di ruang sebelah, ruangan sebelahnya, ya. Ya kan? Itu kan ruangan sebelahnya, ya. Tolong diketegur ya supaya tidak mengganggu, supaya pada fokus, ya. Sampai mana kita tadi? Kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap insan itu akan dimudahkan menuju tujuan dia diciptakan. Kalau Allah takdirkan dia di neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk amalan penghuni neraka. Allah mudahkan. Kalau dia memang ditakdirkan untuk menuju surga, maka Allah mudahkan amalan menuju surga. Gitu. Ya, ini namanya taisir, ya. Yassarah thumma sabila yassarah. Ini tafsiran kedua dari tafsiran sabil tersebut. Kalau sabil di sini kita ambil tafsiran sabil di sini artinya adalah imma syukur imma kufur. Maka ya ini juga tafsiran yang bagus. Ya, kita udah kan udah lahir nih sekarang. Nah, sekarang kita selama ini dimudahkan dalam konteks apa? Gitu loh. Baik atau buruk? Syukur atau kufur? Kalau ibadah syukur, kalau maksiat kufur. Ya, thumma sabila yasarah. Tinggal kita lihat masing-masing. Dan kemudian apakah ketika kehidupan dunia ini kita udah enak ya dengan beragam hal yang Allah berikan kepada kita, selesai? Enggak. Ternyata ada step berikutnya. Thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Ta'ala kemudian apa? Mematikan dia. Nah, di sini faaqbarah. Nah, kemudian Allah kubur dia. Allah jadikan dia dikubur di tanah. Tanah yang selama ini kita injak-injak, jemaah sekalian, padahal itu asli penciptaan bapak kita, itu Nabi Adam alaihissalam. Selama ini kita nginjak tanah. Bahkan selama ini kita menganggap tanah itu kotor. Ya. Namun ternyata suatu saat kita akan merumahkan tanah. Kadang kita melihat rumah seseorang yang terbuat dari kayu di kampung-kampung, lantainya tanah. Ya Allah, miskin. Mungkin gitu katanya. Ketahuilah bahwasanya ketika kita jadi mayat dikubur, itu jauh-jauh-jauh lebih fakir lagi dibandingkan orang-orang yang kita ejek selama di dunia mungkin. Ya kan? Rumah masih kayu. Ini bukan kayu lagi kita nanti, tanah. Kalau tanah gak punya apa-apa, mungkin ada dipan-dipan kayu ya untuk mayit itu, tapi apalah artinya itu nanti? Enggak ada artinya, kelas. Ya, enggak ada artinya. Tsumma matahu fa aqbaruh. Jadi kemudian dimatikan, dikubur. Nah, selesai. Enggak, kalau selesai itu bagi orang-orang kafir. Maksudnya dianggap selesai itu enggak. Tsumma idza syaa'a ansharah. Nah, ini step nanti kubur akan kita bahas sedikit setelah qiraah. Tsumma idza syaa'a ansharah. Thumma idza syaa'a ansharah. Kemudian ketika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan, maksudnya mengumpulkan semuanya, ya, menyebarkan kitab-kitab catatan amal mereka. Ini semua bergantung pada apa? Masyiah Allah Ta'ala. Dan masyiah Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mengatur. Maka hari kiamat tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah, Malik Yaumiddin. Limanil mulku al-yawm lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah hari ini? Yaitu hari kiamat. Milik Allah Ta'ala Al-Wahid Maha Esa Al-Qahar, lagi maha mengalahkan segalanya. Nah, kita tidak sedang bicara tentang hari kiamat itu. Sekarang kita akan lebih fokus ke masalah kubur, dan lebih rinci lagi, maksudnya lebih detail, lebih khusus lagi ke masalah azab kubur sesuai dengan urutan kitab. Ya, tafadhol Syekh Al-Imam Al-Allamah. Ya. Ada ininya, ada speakernya. Ya, tafadhol, bismillah. ومن ربه ومن نبيه ويأتي منكرا ونكرا كيف شاء الله وكيف أراد والإيمان به وتصديق به. Berkata penulis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pada poin 19, beriman kepada adab kubur. Kemudian poin 20, dan bahwa umat ini akan diuji dan ditanya di dalam kuburnya tentang iman. Taib. Nanti lanjut ya. Jadi umat ini akan mendapatkan fitnah kubur. Ya, fitnah kubur ini beda dengan azab kubur. Fitnah kubur ini adalah step sebelum adanya azab atau ni'mah. Ya, jadi fitnah terlebih dahulu. Fitnah itu artinya adalah ikhtibar, imtihan, ibtila, yaitu ujian, tes, soal. Ditanya di situ tadi disebutkan tentang Islam dan imannya. Tentang man rabbuk, atau tentang nabinya. Dan umat ini akan ditanya nanti. Banyak dari kaum muslimin yang menganggap fitnah kubur adalah azab kubur. Tidak. Semua memiliki possibilitas untuk terkena fitnah kubur, dengan beberapa pengecualian, yaitu para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Adapun orang soleh biasa, dapat gak fitnah kubur? Dapat. Orang saleh dapat fitnah kubur. Yang insya Allah tidak dapat fitnah kubur, tidak ditanya, jadi langsung dapat kenikmatan insya Allah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ya, siddiqinnya orang yang betul-betul jujur, luar dalam itu saleh betul-betul. Dan siddiqin ini di atas syuhada. Tapi kenapa siddiqin dimasukkan? Karena syuhada. Syuhada di sini, kata Nabi SAW, yang maknanya cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah untuk syuhada itu. Jadi sebelum dia mati, dia melihat kilatan-kilatan pedang untuk menebas lehernya, kemudian dia mati. Itu sudah menjadi fitnah buat dia. Dan ketika dikubur nanti, dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Kalau dia ikhlas, bismillah. Ya. Nah, karena syuhada ini derajatnya itu di bawah siddiqin dan ternyata tidak dapat fitnah kubur, maka para ulama beristinbat insyaallah orang-orang siddiqin juga tidak mendapatkan fitnah kubur. Taib yang keempat, solehin. Solehin ini dapat fitnah kubur. Ditanya nanti. Kalau memang betul dia soleh, Allah Ta'ala pun akan menolongnya untuk menjawab sesuai dengan kesolehan dia. Muskilahnya sekarang kita ini soleh apa enggak gitu loh. Masuk gak ke karakter salah satu dari empat ini? Nabi gak mungkin. Siddiqin, aduh jangan tanya deh. Syuhada, gak juga. Atau belum kali ya. Ya kita lihat nanti kita matinya gimana gitu kan ya. Syahid yang dimaksud adalah syahid di medan perang ya. Bukan syahid karena perutnya sakit, syahid karena ketimpa tembok misalnya. Itu ada, itu syahid duniawi ya itu. Beda lagi. Yang soleh, kita bilang diri kita soleh enggak? Masya Allah, belum bisa ya. Maka kita belum bisa merasa aman dari fitnah kubur. Fitnah kubur bisa enggak kita jawab? Sesuai dengan bagaimana keikhlasan kita selama ini. Kemudian setelah itu, kalau ternyata enggak bisa jawab, wallahualam mungkin enggak bisa jawab satu, artinya enggak bisa jawab semuanya. Atau sulit jawab semuanya. Ala kulli hal, Allah yang lebih tahu tentang itu. Mungkin dia tergantung ya, kalau misalnya tentang menrebuk itu bagaimana keikhlasan dia ya. Tentang nabi bagaimana ittiba dia, berbid'ah enggak. Dan kemudian bagaimana kadar keislaman dia ya. Ala kulli hal, Allah yang lebih tahu tentang itu. Nah setelah itu barulah kalau dia sukses, maka Allah akan berikan kenikmatan di kuburnya. Tidak mungkin ada yang sukses melainkan dia pasti orang beriman. Yang tidak beriman, kafir, itu enggak bakal sukses. Yang setengah-setengah, ya ini juga dikhawatirkan setengah-setengah. Ya maka akan ditanya itu semua, azab kubur. Sebelum azab kubur ada fitnah kubur. Taib. Tadi dilanjutkan setelah yang terpotong tadi, terjemahan. Islam, siapa rohnya, siapa nabinya, dan akan didatangi oleh malaikat Mekah dan Mekir sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Taib. Di sini sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Sekali lagi, ketika itu kehendak Allah, masyiah Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang mengaturnya atau melogikakannya. Kalau Allah pengen, Allah pengen, Allah lakukan. Jadi malaikat-malaikat ini, munkar nakir, mereka adalah malaikat mulia yang taat pada Allah. Kalau Allah kehendaki untuk menanyakan kepada mereka melalui malaikat ini, pasti dilakukan oleh malaikat-malaikat tersebut. Selain malaikat itu, kita juga tergantung juga pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu betul-betul murni pertolongan Allah. Ya, memang ada sebabnya itu amalan di dunia. Tetapi semua amalan di dunia kita ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sebab dan semua musabab itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan adanya sebab untuk menjadi musabab berikutnya akibat. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bisa sukses menjawab pertanyaan di kubur nanti, maka jangan bermodal amal soleh saja, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah membekali kita dengan beberapa doa, di antaranya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu di antara bekal. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu di antara ikhtiar kita. Jadi jangan cuma berikhtiar dengan amal soleh dalam artian saya banyak sholat, saya banyak ngaji, dan insya Allah dengan amal soleh ini saya akan. Bentar, minta juga sama Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun segala ini, itu terserah Allah nanti bagaimana. Gitu loh. Jadi kita kalau mengandalkan amal soleh kita, lama-lama syaitan mulai menggerogoti. Ya, mulai merasa bahwasanya amalan soleh inilah secara zat yang bisa menyelamatkan kita. Salah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amalan soleh kalian. Padahal amalan soleh itu sebab loh. Tapi sebab tersebut tidak akan bisa menjadi penjamin kecuali kalau Allah Ta'ala menghendaki dia menjadi penjamin. Jadi kembali ke Allah lagi gitu loh. Iya. Dan ada kalinya orang amalnya sedikit, tapi Allah telah menjamin dia supaya masuk surga. Tuh lihat. Berarti semua ini kembali kepada Allah, bukan kembali ke diri kita masing-masing. Di sini syaitan tuh akan menggerogoti ikhwan. Kalau kita mengandalkan amal soleh semata, ya, betapa banyaknya orang yang mengandalkan kesolehannya, kemudian dia terjerumus karena pengandalannya terhadap kesolehan dia. Bisa itu, bisa jadi itu. Yang merasa saya banyak sholat, saya udah hafal 30 juz kok, ya pasti Allah ampunilah, nah, kan gitu. Gak perlu doa, gak perlu apa, kan saya udah banyak beramal, ya. Jadi hati-hati dengan mengandalkan amalan soleh semata. Yang justru paling pertama kita harus yakini bahwa saya bisa beramal pun itu Allah yang bikin seperti ini. Apalagi nanti untuk urusan akhirat, maka Allah lah yang lebih berkuasa lagi, gitu kan? Taib, dilanjutkan sih, fadhol. Dan kita mengimani dan membenarkannya. Iya. Kita nu'min wa nusaddiq, yaitu kita mengimani dan membenarkannya. Nu'min, mengimani, dan tasdiq. Apa bedanya iman dengan tasdiq, ikhwah sekalian? Iman dengan tasdiq, apa bedanya? Ada perbedaan. Ya, tasdiq itu lebih umum daripada iman. Dari segi definisi bahasa. Apa? Dari segi bahasa. Tasdiq itu percaya, tok. Ya. Tapi iman itu percaya yang melazimkan adanya konsekuensi. Itu bedanya percaya tok dengan iman. Ya. Itu bedanya. Suara apa tadi? Oh, itu ya, taip. Itu bedanya iman dengan tasdiq. Tasdiq percaya. Iman percaya plus gitu loh. Plusnya apa gitu. Konsekuensinya apa? konsekuensinya adalah amalan. Gitu. Itu bedanya. Ya kayak kita misalnya, "Eh, Mas, saya baru gajian loh." Percaya. Tau kan? Percaya kan? Ya udah. Ada enggak konsekuensi amalan dari mempercayai itu? Enggak ada, udah biarin situ gajian ya. Tapi enggak juga, "Mas, saya gajian loh, saya imani kamu." Kenapa iman? Percaya plus-plus. Percaya berkonsekuensi adalah amalan, yaitu traktir. Enggak, kayak itu bukan iman itu. Iman dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah apa? At-tasdiqu bil qalbi wa at-talaffuzu bil lisani wal 'amalu bil jawarih. Yaitu tasdiq. Tasdiq itu apa? Mempercayai di kalbu. Ya. Lisan pun mengikrarkannya gitu loh. Dan anggota tubuh pun mengamalkan konsekuensi dari apa yang dia percayai. Gitu. Itu iman. Jadi iman itu lebih spesifik. Ya, karena dia berbuntut konsekuensi berupa amalan, baik di lisan, baik di anggota tubuh ataupun bahkan di hati. Kalau misalnya kita percaya nih, antum tanya aja, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Antum tanya ke orang-orang, "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka bilang Allah. Tapi kok mereka tetap aja nyembah patung? Itu orang-orang jahiliyah musyrikun kayak gitu, nyembah patung. Ya. Padahal mereka percaya, ini cuman percaya toh gitu loh. Belum sampai beriman. Tapi kalau beriman, misalnya mengetahui bahwa saya menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ketika antum melihat langit, antum mengingat penciptanya. Ini yang menciptakan langit awan dan atasnya lagi bintang-bintang bulan, itu Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalbu seperti ini itu adalah konsekuensi dari keimanan. Maka iman ini memiliki konsekuensi, tidak sebatas percaya doang. Tidak sebatas percaya doang, ya. Begitu. Nah, kadang juga berupa amalan anggota tubuh. Kadang berupa amalan anggota tubuh. Tapi di antara konsekuensi iman kepada azab kubur adalah seseorang berikhtiar untuk selamat dari azab kubur. Itu di antaranya. Beda dengan orang cuma batas percaya doang. Ya tanya orang-orang yang mungkin enggak ngaji, enggak pernah ngaji, tanya mereka. "Eh, sampean ngerti enggak azab kubur?" "Oh, iya itu. Iya, siksa kubur itu." "Apa itu?" "Nama band." "Loh, nama band." Ya, azab kubur ya. Azab kubur. Tapi enggak ada tuh ikhtiar-ikhtiarnya untuk menghindari azab kubur, enggak ada. Doa enggak, beramal tidak. Salat enggak, bersuci tidak. Berarti orang ini sebatas apa? Percaya tok. Tasdik. Jadi perlu apa? Sampai derajat level iman. Tapi iman versi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan versi Murjiah ya. Iman versi Murjiah itu kadang-kadang tasdik doang. Percaya tok, udah enggak, walaupun saya enggak ngomong, kadang-kadang Murjiah ada beragam macam. Kalau Anda jebarin nanti panjang lagi, enggak usah. Ya ala kulli hal. Jadi diperintahkan, dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, yaitu nu'minu bihi wa nusaddiquhu. Kita mengimaninya, mengimani adanya azab kubur, yaitu dengan keimanan yang melazimkan adanya konsekuensi amal, dan kita mempercayainya. Jadi jangan cuma percaya tok gitu. Kayak misal kita cuma yang hadir kajian, alhamdulillah, ya hadir kajian, dengerin ustadz ngomong. Percaya, saya percaya ustadz, masa ustadz bohong nggak mungkin. Tapi cuma gitu doang, udah percaya, keluar, ya udah pulang, udah nggak ada penyegaran iman, nggak ada amalan, nggak, cuma ya percaya aja udah gitu, percaya aja, ya. Jadi nggak ada nafas-nafas iman yang ada di hatinya gitu, ada. Maka kita butuh apa? Mengimani. Iman ini nilainya jadi plus dia, plus nilainya, ya begitu. Tapi syarahnya ya sekarang, fadhol. Yang pertama, nas-nas tentang adab dan azab kubur juga mutawatir. Di antaranya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istajibu billahi min adabil qabri fa inna adabal qabri haqqun." Perlindungan kepada Allah dari azab kubur karena sesungguhnya azab kubur itu hak. Tapi di sini, ikhwan, itu hadis yang diriwayatkan secara masyhur dia. ketika Nabi SAW lagi di kuburan ya bersama beberapa sahabatnya ya. Lafalnya mana istaizu min adzabil qabr. Istajibu. Bukan istaizu bukan. Tapi mungkin redaksinya beda. Tapi ketika itu memang ada yang lagi dikubur ya. Kemudian Nabi SAW duduk ya mungkin jongkok bersama beberapa sahabatnya dan mereka terdiam semuanya. Yang disebutkan oleh sahabat Nabi itu mereka kita itu ketika itu sedang terdiam dan seperti ada kepala seperti ada burung di atas kepala kita. Artinya apa ya kawan? Diamnya tuh diam banget gitu. Antum kalau misalnya ada burung di atas kepala ini loh, gitu kan? Kan diam, jadi apa ya? Jangan gerak, ntar dia terbang gitu kan? Pas terbang, pas gerak terbang nih. Ah lo sih gerakan gitu kan? Ya, jadi dia diamnya tuh betul-betul membeku gitu. Ya, dan Rasulullah SAW kemudian menggambarkan apa? Sambil kayak orang seperti iseng ini tanah apa namanya? Ngoyak-ngoyak tanah gitu. Kemudian terdiam sejenak dan kemudian berkata beliau alaihi wasallam istaizu min adzabil qabr sampai 2 atau 3 kali. Ya, dan dalam riwayat tersebut fa inna adzabal qabri haqq. Berlindunglah kalian dari azab kubur, sesungguhnya azab kubur itu hak. Hak di sini artinya apa, ikhwan? Hak itu ada beberapa makna. Hak itu sebenarnya kalau hak bahasa kita pun hak. Tapi apa artinya, ikhwan? Di English hak itu artinya right. Right. Ya kan? Right. Apa right itu? Benar atau hak? Ya iya benar hak. Dua itu. Berarti di sini azab kubur artinya hak benar atau apa? Artinya benar. Benar apa maksudnya? Benar pasti terjadi. Fa inna adzabal qabri haqq. Sesungguhnya azab kubur itu benar terjadi. Ya. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sampai 3 kali beliau bilang gitu. Tidaklah beliau mengulangi suatu perkataan atau pertanyaan lebih dari sekali. Melainkan pasti ada sesuatu yang besar. Imma dia kebaikan yang luar biasa atau peringatan yang besar. Ya. Pernah enggak kira-kira kita ke kuburan untuk berpikir seperti itu, ikhwan? Ana udah pernah waktu kajian malam itu menceritakan kepada antum tentang fenomena sekarang yang mana setan-setan berusaha untuk melencengkan pemahaman kaum muslimin Indonesia agar salah dalam memahami masalah azab kubur. Ya, sehingga setan-setan itu menampakkan diri mereka seolah-olah mereka adalah orang-orang yang terazab di kuburnya. Faham gak maksud ana? Rata-rata kalau antum lihat pocong itu, tapi pernah lihat gak? Lihat pocong itu kira-kira bagus gak wajahnya? Pasti enggak, hancur. Misalnya kuntilanak misalnya, hancur mukanya. Ya, kalaupun cantik misalnya, tapi muka tengkorak. Cantik gak itu kira-kira? Gak ada cantik-cantiknya, ikhwan. Ya, kenapa mereka menampakkan seperti itu, gitu loh? Dan kenapa bajunya itu kayak gitu, gitu loh? Ya, kenapa pocong bajunya baju kafan, gitu loh? Dan kenapa sambil sedekap? Karena menganalogikan seperti apa? Mayit, supaya sesat pemikiran kita, gitu loh? Iya, aslinya kayak gitu nggak? Allah lebih tahu. Anda nggak pernah menelusuri alam mereka sih, tapi nggak tahu deh, ya, tanya aja antum. Akhi antum emang kayak gitu dari sananya, tanya aja. Ya, mungkin dia jawab na'am akhi. Ya, kayak gini kan sedekap kan? Ya, kemudian persis seperti yang pocong-pocongnya di kuburan, kubur gitu. Tapi kenapa bentuknya seperti itu? Coba kapan-kapan antum interview itu mereka. Kemudian itu mbak yang kuntilanak, kenapa pakai daster gitu loh? Kenapa enggak ada pakaian lain yang mungkin jangan menunjukkan ke kuburan deh. Apalah gitu ya. Ya, mungkin pakai cadar kadang-kadang mungkin. Enggak ada. Mereka itu mengikuti kemudian mengikuti bagaimana pola pikir masyarakat, dan kemudian mereka berusaha untuk mereka lah yang sekarang membajak pola pikir masyarakat supaya teralihkan, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang diazab di kuburnya dan dan menjadi arwah-arwah penasaran. Iya, begitu. Begitu keinginan mereka secara halus. Dan sasaran pemikiran sesat ini adalah orang-orang yang enggak pernah ngaji, enggak pernah apa, kemudian nyari setan. Akhirnya coba sekarang tayangan live streaming tentang setan-setan itu, ya terutama malam Jumat, itu viewersnya berapa coba? Bisa ribuan, ikhwan. Live padahal jam tengah malam loh. Ini aja Mai aja ini coba, Mai berapa? Yang viewersnya berapa? Enggak usah diomongin, malu ya. Ya kan? Enggak usah diomongin. Coba kalau misalnya sekali-kali kajian ilmiah Mai ini Masjid Al-Ikhlas, santronin kuburan terdekat. Malam-malam ya. Misalnya ustaz meeting dengan wowo misalnya. Jam 11 malam, malam Jumat. Enggak apa-apa mau pahing pon atau kliwon terserah. Itu insya Allah viewersnya banyak, subscribernya tambah banyak itu. Habis itu ditahdir habis-habisan itu. Ya. Karena konsumen kita ini sangat subur ini masalah ini, ikhwan. Sehingga yang tadinya kita harusnya ketika kita melihat kuburan, yang kita takutkan apa? Azab kubur. Sekarang kembali azab kubur, siapa yang menghendaki adanya azab kubur? Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau khawatir akan terkena azab kubur, ini kan tauhid. Syaitan berusaha mengalihkan dari tauhid itu kepada apa? Kepada syirik, supaya takutnya mah setan di kuburan gitu loh. Gitu loh, Pak, paham ya di sini? Itu pengalihan isu itu. Jadi setan berpolitik juga, ikhwan. Mereka kayak gitu. Supaya yang tadi kita tuh takut sama Allah, takut dengan azab Allah di kubur ya, di alam barzakh, dialihkan oleh setan kemudian supaya takut sama penampakan mereka. Kan gitu. Ya. Dan ini salah juga sebagian mindset orang masyarakat Indonesia, supaya kita tidak takut, kita harus sering ke kuburan supaya mental kita kuat. Salah juga ini. Ini yang menimpa banyak dari anak-anak zaman sekarang, bahkan sampai anak desa yang sekarang udah mulai pakai YouTube dan seterusnya. Supaya kita semakin beriman ya, supaya kita semakin kuat enggak takut sama setan, mari kita datang kuburan, rumah kosong, tempat misteri dan seterusnya, tempat angker, tempat bekas bunuh diri dan seterusnya. Didatengin kemudian live ya. Dan dilihat nanti siapa yang komentar, berapa viewersnya, masyaallah nanti dapat duit banyak. Memang banyak duit di situ, masyaallah. Kan ujung-ujungnya itu sebenarnya. Nah, ya udah, kemudian kan terjadi yang terikat yang penampakan, dan makin kekinian ana yakin setan-setan itu makin senang ketika mereka datang, dan mereka mungkin berijma untuk menampakkan diri. Iya. Makanya sekarang penampakan itu udah kayak jadi kita nyari setan tuh udah kayak nyari Alfamart, dapat setan, ada setan lagi. Gampang nampakin, dan sengaja itu setan tuh nampakin sengaja. Bahkan di shoot mukanya juga dilihat gitu, dia benar-benar memperlihatkan. Itu bukan aslinya, bukan seperti itu. Kenapa merelakan diri untuk seperti itu? Supaya terjadi perubahan mindset, yang harusnya kita takut sama kubur, azab kubur, akhirnya kita takutnya kepada setan. Dengan ditalbis supaya kita enggak takut sama setan. Padahal ini membuat orang-orang itu lebih memperhatikan setan dibandingkan dengan nas-nas tentang azab kubur. Ini sebenarnya pergeseran akidah yang sifatnya masif, namun kita ini jarang membahasnya, ikhwan. Karena Anda meneliti harus seperti ini. Anda meneliti secara update beneran. Supaya bisa mempresentasikan dan membuktikan bahwasanya setan itu ketika antum suka mau ke dia, maka setan itu pun mau ke antum. Iya. Makanya dukun-dukun itu ketika mereka mendedikasikan ritual mereka kepada setan, setan mendatangi mereka dan membantu mereka. Semakin bantuan, nah inilah yang kemudian antara manusia dengan setan bekerja sama. Kadang-kadang kerjasama tersebut sudah direncanakan setan, tidak disadari manusianya. Akhirnya terjerumuslah manusia tersebut tanpa dia sadar. Begitu. Iya. Kemudian bisa diikat ya. Mas, kuntilanak nampakin diri. Ya, diikat sama YouTuber, diikat pakai kabel USB. Bawahnya, karena emang enggak ada kakinya, ya. Jumhur kuntilanak enggak ada kakinya, jumhurnya. Iya. Ya, antum grepe-grepe enggak ada kakinya, enggak ada. Dia cuma badan sama pala buat nakut-nakutin doang sebenarnya. Iya, tapi insyaallah orang seperti antum enggak ditampain insyaallah. Insyaallah. Iya, karena mereka takut dengan aura-aura pengajian itu, mereka jauh, ya. Makanya mereka didapati di tempat-tempat sepi. Enggak di masjid ada ngejang, enggak ada. Ya seperti itu. Itu kenapa mereka mau seperti itu? Mau dibegitukan. Ya, sampai ditayangkan, itu justru keuntungan besar untuk mereka, ya ikhwat sekalian. Keuntungan besar buat mereka. Sehingga orang-orang yang tadinya, ya, yang tadinya mereka orang-orang sudah modern, kan sebenarnya setan-setan tua aslinya awalnya udah enggak laku karena kita udah modern, ya, udah enggak percaya lagi apaan sih kayak gitu kan. Akhirnya kemudian setan ada cara, ya, seperti ini akhirnya. Tapi pakai modern juga. Itu mereka menang banyak di sini, ya, kawan sekalian. Ya. Dulu orang-orang kita mereka itu enggak begitu ngerti tentang azab kubur karena dialihkan oleh setan supaya takutnya sama penunggu. Ya. Sama penunggu, sama pohon-pohon keramatnya dan seterusnya. Nah, di situ udah mulai terkikis. Nah, ini setan pakai cara yang lain yang justru menurut ana wallahu alam sekarang lebih masif lagi loh. Gencar lagi setan dari kalangan jin ini untuk menipu manusia. Ya, dan mudah-mudahan kita enggak sampai, dan ana pribadi mudah-mudahan enggak sampai tertipu dalam masalah ini. Karena ini masalah akidah. Bahaya. Setan itu memang benar kalau misalnya mereka menampakkan diri dengan wujud dan bentuk yang masuk ke alam kita, mereka memang bisa berlaku seperti manusia dalam artian masuknya hukum-hukum alam dunia kita, ya, bisa kepegang, bisa dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mencekik satu setan yang mau mengganggu dirinya. Itu setan tersebut ketika itu masuk ke alamnya dalam dunia, dicekik sama Rasulullah sampai Rasulullah merasakan dinginnya lidah setan tersebut. Begitu kalau setan sudah memvisualisasikan dirinya secara materi alam kita, ya, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini, ikhwan, terjadi memang, dan itu real. Sekarang bukan lagi perdebatan itu fake atau real, tapi kita masalah ini krisis akidah. Pengikisan akidah buat, dan korban-korbannya rata-rata anak muda yang belum ngaji, gak ngerti apa-apa, dibekali seperti ini kemudian gak ngerti apa-apa, akhirnya apa? Mereka menganggap bahwa saya berdekatan dengan setan itu gak ada masalah. Faham gak maksudnya? Setan itu friendly gitu loh, gak ada masalah dengan setan. Ini bahaya loh, ya. Ini lebih bahaya daripada orang yang ketinggalan setan kabur, itu mending. Karena setan kabur. Ini setan deketin. Akhi kaifa haluk? Ya. Ya, setannya kemudian bingung lah. Lah setan Indo diajak bahasa Arab. Ya kan? Ya, tapi memang ya seperti itu, ikhwan, maka hati-hati. Baik. Ada lanjutan, ya? Lanjut. Fadhol. Kemudian dari yang kedua, dari dalam hadis tepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada mukhiya ilayya anakku tuzdakun fi kuburi. Ya. Sebenarnya telah diwajibkan padaku bahwa kalian akan diuji di dalam kuburan. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan annahu yuha ilayya annakum tuftanuna fil qabri, gitu ya. Bahwasanya aku diberikan wahyu bahwasanya kalian akan difitnah di kubur. Coba sekarang, ikhwan, bandingkan kita-kita yang alhamdulillah ngaji dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ketika mengetahui ada jannah, ada nar, ada azab kubur, ada na'im kubur, ada fitnah kubur. Oke, itu materi satu, materi akidah. Kemudian ada pocong, genderuwo, kunti, materi lain. Antum lebih takut mana sekarang? Ayo. Ayo. Kalau sama orang-orang yang gak pernah ngaji, orang akan, ada ini, ada pocong, itu takut, kabur nih. Ketika dibahas materi-materi tentang tadi, nikmat kubur, azab kubur dan seterusnya, ish, apaan sih, berat banget ngomongnya. Tuh, lihat. Ya. Setan berhasil tuh mengalihkan orang-orang. Supaya apa? Lebih takut pada mereka. Khosyahnya bukan kepada Allah, tapi khasiatnya kepada syaitan. Ya, ini bahaya. Ini adalah penyimpangan akidah, pengikisan akidah, sehingga khawatirnya menjadi nol nanti akidahnya. Taib. Annakum tuftanuna fil qabr atau fil kubur. Kalian akan tuftanuna, di fitnah, yaitu diuji di kubur-kubur kalian. Lafal ini bukan doa. Ini lafal khobar namanya. Dan khobar itu berarti menjelaskan kenyataan, baik masa lampau, sekarang atau di kemudian waktu. Dan ini lafal di sini annakum tuftanuna fil qabr atau fil kubur. Tuftanuna dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kalau enggak sekarang masa depan. Dan menunjukkan masa depan. Kalian tuftanuna fil qabr. Dan Rasulullah menyebutkan itu pada sahabat. Ya kan? Beliau menyebut annakum, kum di sini memang sahabat, kalian. Ibrahnya apa? Beliau menyebut dengan kalian, bukan menyebutkan bahwasanya kaum muslimun gitu, ya kan? Faham? Ana ulangi. Rasulullah mengatakan kalian, kalian di sini Rasulullah ngomong ke siapa? Sahabat. Kalian akan difitnah di kubur kalian, yaitu ditanya di kubur kalian. Kalian para sahabat. Ya. Kenapa Rasulullah enggak menyebutkan dalam redaksi ini muslimina yuftanuna fil kubur misalnya? Bahwasanya kaum muslimin akan diuji di kuburan. Kenapa faedahnya? Faedahnya adalah kita supaya ngaca lebih-lebih. Sahabat saja itu Rasulullah bilang kalian akan ditanya di kuburan, apalagi yang derajatnya jauh di bawah sahabat. Apalagi yang derajatnya yang kata Rasulullah SAW, "Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalau misalnya kalian berinfak berapa? Seberapa? Segunung segunung emas, segunung berinfak emas segunung Uhud. Ya? Gunung Uhud. Gunung Uhud dekat mana ikhwan? Dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Ya, di Madinah sana. Ya kan? Nah, kalian segitu Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira dia berapa tingginya? Sekitar 600 meteran tingginya, kalau enggak salah ya. Tapi dia Gunung Uhud itu agak luas tuh. Besar itu. Ya. Ini sebenarnya hadisnya ini turun di hadis ini Rasulullah katakan di periode Madinah. Kalian berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, kalian tidak bisa menyamai mudda ahadihim wala nasifah. Infak satu mud mereka atau setengah mud mereka. Infak segenggam misalnya sahabat Nabi infak segenggam, kita infak segunung Uhud belum bisa sama. Kadarnya begitu sahabat dibandingkan kita ya. Ya. Lalu bagaimana dengan kita kalau sahabat pun akan ditanya nanti di kuburnya gitu loh. Sedangkan kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini belum sampai kayak Abdullah bin Maktum ya. Iya. Buta, tidak tua pun belum, renta pun enggak, rumah pun enggak begitu jauh, rumah pun tidak begitu jauh dari masjid. Abdullah bin Maktum rumahnya jauh dari masjid. Kita bukan muadzin, beliau muadzin. Ya kan? Abdullah bin Maktum itu muadzin subuh versi keduanya. Sebelumnya Bilal, baru Abdullah bin Maktum. Kalau beliau seorang buta, tua renta, rumahnya jauh, lemah, ketika nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya boleh enggak diberi rukhsah uzur untuk tidak salat berjamaah?" Maka kata Rasulullah, "Atasma'un nida?" Engkau mendengar panggilan Allah, maksudnya azan? "Na'am ya Rasulullah." Iya. Fa'ajib, jawab. Maksudnya jawab di sini apa? Datang ke masjid. Lah kita mungkin belum karena kita malas-malasan. Ini kan? Ada azan belum? Ya, nunggu qomat. Udah qomat, nunggu takbiran, takbiratul ihram. Ya, udah takbiratul ihram, nunggu tasyahud akhir. Udah tasyahud. Terus kapan ke masjidnya gitu kan ya? Iya. Belum ada apa-apanya itu dibandingkan kemudian Abdullah bin Mas'ud misalnya. Betis kita jauh lebih besar mungkin daripada betisnya Abdullah bin Mas'ud yang ditertawai oleh sahabatnya ketika tersingkap betisnya. Ya, tetapi kata Rasulullah, kenapa kalian ketawa ketika tersingkap betisnya? Para sahabat ketawa gitu loh. Orang itu kalau kurunya nemen gitu loh, kurusnya kebangetan gitu loh. Itu kan mungkin secara natural ya, tanpa dibuat-buat dan tanpa, mungkin enggak maksud mengejek, ketawa melihatnya karena unik gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyangkal itu ketika ditimbang dengan Gunung Uhud itu lebih berat itu kakinya Abdullah bin Mas'ud, karena ibadahnya beliau, rajin ke masjidnya beliau, jihadnya beliau. Kalau kita kira-kira gimana? Tapi ini bukan berarti anjuran untuk memperkurus diri, diet, bukan, bukan itu juga ya, supaya maksudnya kita tuh gak ada apa-apanya loh. Fisik mungkin kita mungkin kadang-kadang bisa lebih sempurna daripada sebagian sahabat, tapi kemuliaannya gak ada apa-apanya kita, gak ada apa-apanya. Kalau yang seperti itu aja itu berpotensi ditanya di kubur, maka bagaimana dengan kita? Kalau Uthman bin Affan aja ketika dibincangkan tentang azab kubur menangis beliau, padahal beliau diantara 10 orang yang dijamin masuk surga, jazakallahu khair. Ketika ditanya, kenapa ya Uthman ketika disebutkan neraka engkau tidak menangis, disebut azab kubur engkau menangis? Ya, kata beliau, ini imma Uthman atau Umar, ana ikhtilat ya itu, mungkin Uthman atau Umar, ana lupa. Itu kalau misalnya untuk jannah udah dipastikan Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk azab kubur siapa yang bisa memastikan? Ya, ya ada lanjutannya. Ayo, fadhol. Yang mau bertanya di kertas disegerakan, ikhwan. Dan yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kubra al-mayyit, atahu malakani, suwalani, azraqani, yuqalu li hadhihi man munkaru, wal akhar nakiru." Apabila seorang mayit dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua munkarun, malaikat. Munkarun atau nakirun? Tanwin atau enggak? Oh, al-munkaru wan nakiru. Iya, saya. Apabila seorang mayit dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat hitam dan biru matanya. Salah satunya disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir. Taib, munkar dan nakir, nama malaikat yang mulia ini tidak melazimkan bahwasanya namanya jelek, karena munkar ini seolah-olah jelek, itu enggak. Malaikat Zabaniyah yang di neraka itu bukan karena membangkang kemudian ngurus neraka, bukan. Semua malaikat itu secara mutlak semuanya tanpa kecuali la ya'sunallaha ma amarahum wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan membangkang sedikit pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, itu para malaikat termasuk munkar dan nakir. Munkar dan nakir ini mereka adalah orang yang atau bukan, astagfirullah. Mereka adalah malaikat makhluk Allah yang memiliki tugas khusus untuk menanyakan orang-orang di kubur. Dan alam barzakh seperti ini ikhwah, bukan alam yang bisa kita logikakan sama sekali. Bahkan kalau mau kita logikan pasti bisa menuju ke kesalahan nanti insyaallah. Gak bisa distandarkan dengan alam dunia. Contoh, ketika kalau misalnya ada seseorang dia terlihat gosong mukanya, ya ini pasti habis kebakar, sakit mesti. Wajar gak kita bilang gitu? Manusia yang di dunia ini misalnya mukanya meleleh, sakit gak? Sakit dunia. Tapi kemudian kalau misalnya ada seseorang kuburannya digali, ternyata gosong dia. Taib. Apakah kita bisa menghakimi bahwasanya dia terkena azab kubur sakit? Bisa enggak kita hakimi gitu? Hah? Enggak bisa dan enggak boleh. Enggak bisa dan enggak boleh. Karena yang kita lihat adalah alam dunia, sementara yang di mereka yang dia rasakan alam barzakh, dan kita tidak bisa memastikan bagaimana alam barzakh seseorang, mungkin kecuali orang yang mati dalam kekafiran murni, ya. Maka itu insyaallah ya naudzubillah ya akan diazab di kuburnya. Dan malaikat munkar dan nakir ini termasuk ya tentu saja malaikat kan alamnya alam gaibai kita. Dia ada di alam, mereka ada di alam yang serupa dengan alam barzakh dan alamnya alam malaikat, namun dipertemukan oleh Allah taala kepada mayit-mayit tersebut. Jangan kemudian dilogikakan malaikat munkar dan nakir ada berapa sih? Jangan ditanya, ya, kita nggak tahu. Cuman pokoknya zahirnya dua udah selesai. Lah terus kalau misalnya dua repot dong, ya kan ya? Ya ada di satu kuburan misalnya di Pondok Ranggon, ya ada lima yang dikubur sekaligus. Ntar nanyanya gimana pak? Gitu kan? Ini kan kenapa nanya itu? Pertanyaan itu hadir kenapa? Karena melogikakan malaikat itu seperti kita gitu loh. Yaitu kita kalau nanya orang tuh enggak bisa, ya udahlah enggak usah. Ya kayak malaikatul maut misalnya. Ada berapa malaikatul maut? Zahirnya satu. Eh, gimana kalau satu kan di sini aja kemarin dua orang sekaligus mati gitu loh. Apa enggak kecapean atau gimana atau ya dijadwalin sana sini apa enggak gini ya? Enggak usah mikirin gitu napa, ya kan? Ya repot kalau kita pikirin gitu repot. Tapi sarannya bagi yang memang mau langsung melihat, ya cepat-cepat aja, ya kan? Itu mungkin dia akan bisa ngelihat gitu. Iya, itu diantara ya yang bikin menstop pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia mati aja cepat-cepat. Ya dia akan bertemu insya Allah. Cuman masalahnya kalau seseorang ketika diwafatkan kemudian ada malaikat yang ternyata karena dia beramal tidak saleh atau kufur, akhirnya Allah kirim malaikat-malaikat yang mengerikan wajahnya. Nah, mengerikan wajahnya sebagian malaikat atau seramnya atau syadid, yaitu keras, ghilazun syadid, yaitu keras sekali, ya, sebagaimana di surat At-Tahrim ya, yaitu malaikat di neraka, ya, itu bukan karena malaikat ini rendah, bukan, justru kemuliaan mereka sesuai dengan tugas mereka itu. Ya, jadi malaikat paling jelek itu ada berapa nih? Angel of hell gitu. Ya, udah angel tapi of hell gitu loh. Kemudian yang kedua angel of death. Ya, dua malaikat tuh yang serem itu. Itu ini keyakinan orang barat kan seperti itu. Kadang-kadang mereka melukiskan malaikat-malaikat itu ya, perempuan. Tapi kadang-kadang mereka menganggap malaikat itu laki-laki, malaikatul maut. Ya. Ya, kalau bisa jangan terlalu banyak tapi terserah deh ya. Ya, Anda serahkan ke Allah aja. Ya, malaikatul maut ini atau malaikat neraka, malaikat yang bertugas di neraka atau malaikat munkar dan nakir itu sifatnya kita sesuaikan aja apa yang di Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya itu udah nggak usah dibincangkan lagi. Bukan tugas kita sama sekali. Kita nggak bakal bisa juga melihat dan mencari-cari di kubur-kubur itu. Coba misalnya seseorang kan baru dikubur. Selesai semua kan pemakaman kan itu kan yang dikubur di alam barzakh lagi ditanya tuh. Antum buka ya. Cari malaikat munkar, malaikat nakir, coba. Ketemu enggak? Enggak bakal karena udah beda alamnya. Iya. Iya. Masuk ke dalam ya, taunya di atas ada yang nutupin ya. Ah, itu cepat itu ketemunya itu ya. Iya. Enggak bisa. Karena malaikat-malaikat ini gaib bagi kita. Selain itu mereka di alam yang disebut barzakh. Barzakh itu secara makna adalah wasitoh. Wasitoh. Wasitoh itu di tengah. Makanya wasit itu menengah gitu loh. Ya, wasit itu menengah. Ya. Kalau hakim garis bukan wasit, makanya di samping, gitu kan? Kan namanya hakim garis namanya juga ya. Nah, wasit di tengah. Ya. Tapi wasit ada juga nama daerah. Kayak akidah wasitiyah itu nama daerah wasit itu. Taib. Jadi barzakh itu di tengah antara dunia dan akhirat. Jadi azab dan kenikmatan yang ada di dalam alam barzakh ini itu bukanlah murni 100% dari surga atau neraka, bukan. Itu beda lagi. Ini baru dikubur. Ya mana kalau nikmat dikubur alhamdulillah, tapi jauh lebih nikmat ketika dia sampai di surga. Azab di kubur na'udzubillah siksanya. Tapi jauh lebih tersiksa lagi kalau di akhirat di neraka. Jadi begitu. Ya. Cuma memang sebagian orang atau banyak dari orang manusia terutama yang kafir sebagaimana Firaun itu akan ditampakkan kepadanya siang atau malam ya, dua kali sehari itu apa? Ditampakkan kepadanya azab yang pedih. Dan dia tetap mendapatkan azab kubur. Orang kafir tidak ada mendapatkan kenikmatan sama sekali. Adapun orang beriman, kalau memang dia punya dosa yang melazimkan adanya azab kubur, maka dia akan diberi azab sesuai dengan kadar yang teradil yang Allah berikan kepadanya. Itu kalau ampuni. Tapi bisa juga azab kubur itu sebagai bentuk tamhis, yaitu pembersihan buat dia yang nanti di akhirat ternyata Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa. Bisa aja. Itu terserah Allah. Pokoknya orang-orang mukmin ini selalu diberikan perbedaan dibandingkan orang-orang yang murni kafir atau yang murtad atau orang munafik, kafir munafik ya, atau zindiq ya. Orang-orang mukmin Ini diberikan perbedaan. Bahkan kalaupun orang mukmin masuk neraka, itu disebutkan dan disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya mereka untuk anggota wudu mereka tidak akan terkena api-api tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin untuk materi sampai situ aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan Ustaz, jika seseorang bercanda dengan khabar sahih di azab kubur, seperti jika engkau ditanya malaikat penanya kubur, katakan anak pengikut fulan, pasti entar lewat. Ya, ini khawatirnya masuk istihza sih ini, yaitu mengolok-olok agama. Ini biasanya dari ormas kuburiyin, ya. Biasanya begitu. Ya, mungkin karena kuburiyun, ya mereka jadi main-main di kuburan, ya. Orang yang seperti memang ya wallahu alam, biarin ajalah, susah untuk dinasihati, ya, karena pentolannya yang bicara seperti itu, ya. Maka jangan tanya lagi bagaimana bawahannya. Dua, fungsi dari azab kubur bagi seseorang yang mendapatkannya. Taib, apa fungsinya? Fungsinya jaza. Pertama, azab kubur itu jaza. Ya. Jadi azab kubur itu bukan ibtida. Maksudnya ibtida itu adalah permulaan, bukan. Maksudnya gini. Allah tidak mungkin memberikan azab kubur kecuali ada sebab. Ya. Yaitu apa sebabnya? Ya, bagaimana dia di dunia itu, kan? Sebabnya itu, dia bermaksiat atau dia kufur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Jadi azab kubur ini jaza, bukan ibtida'u syai. Ibtidanya di apa? Ibtidanya di dunia. Dunia ngapain? Nah, itu bidayahnya, sebabnya. Azab kubur itu akibat, ya, jaza, ganjaran, balasan, ya. Jadi kalau orang enggak ada dosa, enggak mungkin dapat azab kubur. Makanya para nabi, para siddiqin, syuhada, mereka karena tidak dapat fitnah kubur, insyaallah mereka diampuni semua dosa. Ya. Begitu. Jadi azab kubur fungsi pertamanya adalah jaza. Itu yang pertama, ya. Fungsi kedua, kalau ini untuk sebagian, takhwif, penakut-nakutan. Membuat orang itu makin takut. Ya. Sekaligus ini juga jaza, takhwif, dan ini biasanya untuk orang-orang kafir. Ya, yang memang kafir asli, seperti Firaun yang tadi, kan, dia dapat azab kubur, kemudian ditampakkan kepadanya azab neraka dan seterusnya. Ini takhwif, membuat mereka semakin ciut dan semakin putus asa, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi azab kubur bisa juga untuk tathir, tamhis, pembersihan. Tapi enggak semuanya. Yang kadang-kadang azab kubur ini bisa membuat orang terhapuskan dosanya sehingga di akhirat dia lebih baik, bisa aja. Tapi ini untuk siapa? Untuk mukminin yang memiliki maksiat-maksiat yang berkonsekuensi azab kubur. Bisa jadi loh, ya, bisa jadi, walaupun tidak mesti, tapi bisa jadi. Itu fungsi dari azab kubur. Yang pertama jaza, ya. Yang kedua takhwif, penakut-nakutan. Jaza artinya balasan. Yang ketiga apa tadi? Tathir atau tamhis atau semisal itulah. Ya. Tapi nomor satu ini untuk siapapun, yang semua yang dapat azab kubur pasti itu berupa jaza buat dia, ganjaran buat dia. Nomor dua takhwif itu hanya untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Ya. Yang ketiga untuk membersihkan itu untuk sebagian orang-orang yang beriman. Untuk orang kafir enggak ada pembersihan. Enggak ada. Dia, mereka dapat azab kubur, di akhirat enggak ada ampunan. Iya kan? Enggak, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik yang belum ditaubatkan setelah kematian. Sebelum kematian belum ada taubatnya. Ya, begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang ada di sini diberkahi Allah. Allahumma amin. Dan juga antum. Pertanyaan, apakah orang yang mati suri yang mengaku melihat azab kubur itu benar atau salah? Taib. Pertama kita bahas mati suri dulu. Mati suri itu dari bahasa Arab, dia bahasa kita tapi serapan bahasa Arab. Mati suri itu mati semi, semi mati. Apa? Ya, semi mati. Karena setengah mati. Ya, jadi aku cinta padamu setengah mati, berarti aku cinta padamu mati suri, gitu. Ya. Gitu. mati, dari basar juga maut, kematian. Suri dari kata surah, gambaran. Jadi mati suri itu bukan mati secara hakiki. Ya, dia mati secara gambaran seperti orang mati, tapi hakikatnya mati. Makanya ntar hidup lagi, gitu loh. Dia bukan hidup setelah mati, bukan. Karena dalam ayat Allah itu hidup setelah mati itu hanya untuk apa? Hari kiamat. Jadi enggak ada orang sudah mati hakiki kemudian hidup lagi, itu enggak ada. Enggak ada. Nabi Isa alaihissalam belum mati. Belum wafat, belum, maksudnya belum mati secara hakiki, belum. Makanya nanti akan ada lagi. Maka Nabi Isa tidak dikatakan bangkit dari hidup, dari kematian. Enggak ada bangkit dari kematian, enggak ada. Itu khurafat. Ya. Adapun mati suri, ini sebenarnya Allah belum mematikan dia, ya. Cuman bagaimana Ustaz, kok misalnya gitu berarti dia disimpan dong rohnya? Anda enggak tahu kok itu, Anda enggak pernah ngerasain dan belum mau merasakan gitu. Ya mendingan kita mati-mati aja gitu kan ya. Nah, ini mati suri, memang dia bentuknya seperti kematian. Maksudnya ya kita melihat orang ini mati gitu kan ya. Tapi hakikatnya belum Allah takdirkan mati sampai ke sampai alam barzah dengan segala hal dan seterusnya. Itu. Ya makanya disebut mati suri. Orang kalau udah ke alam barzah dia tidak bisa ke alam dunia. Itu hukum udah ijma ulama, enggak ada lagi yang menyangkal seperti itu. Taip. Terus bagaimana kalau ini orang mati suri? Ya udah dimandiin, dikafanin, bangkit kemudian orang-orang pada kabur. Kan gitu kan ceritanya kan gitu tuh. Bangkit semua. Wah, bangkit mati ya, masyaallah. Astagfirullahalazim. Ada apa ini? Ada apa? Pocongnya bingung tuh. Ada apa? Balik. Ya, mau manggil-manggil kan udah kayak gini susah. Balik, Mas. Saya masih hidup ini. Dipocongin. Apa-apaan ini? Penghinaan ini, kata dia kan. Nah, dia mengalami mati suri. Kalaupun dia kemudian cerita, ya orang-orang datang balik, ternyata dia masih hidup. Kemudian kan, kamu kok mati? Iya, tadi saya melihat ini, melihat itu, ya. Kan ada tuh di WhatsApp kadang-kadang tuh ceritanya. Detail, Masya Allah. Kita mimpi aja, gak sampai detail itu bisa menceritain loh. Ini detail. Wah, dari sesuai dengan kronologi yang kadang-kadang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Taip, sekarang kita katakan, ya, yang dia ceritakan benar enggak gitu loh. Ya, nah di sini jawabannya harus dipahami. Yang dia ceritakan tuh benar enggak gitu loh. Kita katakan dia cerita itu benar mungkin. Tapi yang dia ceritakan apakah itu alam barzakh belum tentu. Faham enggak? Kita bilang dia jujur enggak cerita. Mungkin jujur. Ketika itu dia ngelihat ini itu ini, mungkin jujur. Dia ngelihat ada malaikat serem dan seterusnya, ada ini, ada amalan soleh. Ya mungkin dia jujur ngomong gitu. Tapi kita tidak mengatakan, oh itu ternyata itulah alam barzah. Kita gak ngomong gitu. Faham gak ikhwan bedanya? Hah? Gimana? Ada yang belum paham? Setengah paham, setengah enggak ini. Ya. Gimana? Ini faham suri berarti ya? Kita bilang, ya antum jujur. Tapi kita gak memastikan bahwasanya begitulah alam barzah. Atau kita gak memastikan kamu telah memasuki alam barzah. Kita gak ngomong gitu, paham? Kita cuman, karena bisa aja dia itu adalah sebuah mimpinya dia, tapi versi kematian suri atau gimana, kan bisa kan ya? Makanya itu kita gak ngomong apa-apa soal benernya kejadian itu atau enggak, tapi kita percayai dia berkata jujur gitu dengan apa yang digambarkan padanya. Ngerti gak? Karena gini, kadang-kadang orang yang menceritakan hal tersebut, dia akan mengatakan sesuatu-sesuatu yang mungkin konteks sesuatu tersebut tidak ada di hadis Nabi SAW. Paham gak? Misalnya dia ketemu malaikat itu, kemudian ternyata malaikat, disifati malaikatnya gimana? Kalau tadi bermata biru dan sebagainya, itu ada dalam hadis. Disifati kemudian malaikat itu tangannya dua, kemudian pemakai baju apa gitu, disebutkan baju-bajunya misalnya. Kalau warna biru dan seterusnya kan, ya itu memang ada ya. Tapi baju disebutkan warna hitam, kemudian ada kayak baju koko dan seterusnya ya, misalnya. Jadi malaikatnya pakai baju koko. Kita bilang antum menceritakan apa yang antum lihat benar. Maksudnya apa yang dia saksikan benar. Tapi bahwasanya itu adalah alam barzakh, itu kita enggak mengatakan itu benar. Ngerti enggak ya, ikhwan? Contoh lainnya gini ini, anak gampang. Tidur aja, tidur. Seorang tidur. Istri antum tidur, ikhwan. Ya. Ya, tidur. Kemudian tiba-tiba ngigo. Oh, ngigo gimana, ya? antum mau manggil istri apa? Manggil istri biasanya manggil istri apa? Yang, bangun. Hei, tangi, hei, bangun, hei. Gak bangun, ngigo. Ya, kalau orang susah bangun kayak gitu, antum pakai kelentongan, maling. Nah, bangun tuh insya Allah, bangun. Mana malingnya? Gitu kan ya. Kamu kenapa tadi ngigo? Tadi aku mimpi alam barzah, Mas. Ada malaikat apa tadi? Munkar nakir. Nanya man rabbuk, man nabiyuk. Kemudian ma dinuk, apa agamamu? Terus habis itu ana melihat kayak ada naga di belakangnya. Misalnya contoh aja. Taib, yang tadi itu mimpi bukan? Mimpi. Apa yang dia ceritakan tentang apa yang dia lihat benar enggak? Benar. Tapi mengatakan itu adalah apa yang di alam barzakh nanti, benar gak? Enggak bisa kita bilang gitu, kecuali yang sesuai dengan hadis Nabi. Jadi patokannya kita alam barzakh kembali ke hadis atau kepada ayat gitu. Itu karena itu gaib. Ya begitu. Kayak misalnya kita melihat jin, apa orang yang indra keenam, ya. Habis indra keenam ada indra kemayu besoknya, ya. Ya, indra keenam. Ya, misalnya aku melihat di pojok masjid sana itu loh. Ada hitam-hitam, ya, dua, satu di atas, satu di bawah, ya. Taib gitu ya. Deskripsikan, dia kayak gini mukanya dia. Taib, mungkin nggak dia, kita bilang, ya mungkin benar ya apa yang tuh melihat. Tapi kita yakin nggak itu bentuk jin aslinya? Ya. Enggak. Taib baik kita, ya gitu ya. Benar itu ada hitam-hitam tuh dua itu. Iya benar kan? Ya? Iya enggak? Ah kan? Benar tuh ada hitam-hitam. Bukan yang duduk di pojok, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya terlambat datang ke kajian, mana yang lebih utama saya lakukan, antara sholat tahiyatul masjid atau duduk langsung mendengarkan materi? Yang saya khawatirkan, jika saya sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, saya tertinggal materi kajian semakin banyak. Ini relatif. Antum tergantung seberapa kebutuhan antum terhadap materi tersebut, ya. Ada beberapa kemungkinan, karena ini tergantung dengan pertama, tergantung dengan seberapa kebutuhan antum terhadap ilmu yang dijelaskan, atau tergantung dengan atmosfer dan kondisi kajian, gitu loh. Kalau misalnya antum merasa ini penting sekali ini yang diucapkan ini, jangan sampai terluput, ya, maka ya antum dahulukan duduk, nggak masalah, karena sholat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak sampai wajib, ya. Tapi kan Rasulullah aja pernah, Ustaz, ya, beliau pernah nyuruh orang datang sholat Jumat. Padahal kan khutbah itu wajib, mendengarkan khutbah itu kan wajib. Tapi Rasulullah SAW suruh beliau untuk bangkit berdiri sholat tahiyatul masjid. Berarti ini wajib, bang? Iya, itu wajib untuk orang tersebut karena yang menyuruh langsung adalah Nabi SAW. Adapun ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya sholat tersebut tidak menjadi wajib untuk hak pada umumnya. Begitu ya, jadi tidak sampai wajib, ya. Kemudian tergantung juga dari segi atmosfer pengajian. Kalau misalnya pengajian itu ramai, antum kalau sholat antum dilihat sama orang-orang dan itu mengganggu orang lain atau mengganggu diri antum, maka al-afdol antum duduk gitu ya. Kayak misalnya nih, ada DKM panitia baru datang terlambat, ya, masuk lewat sini, sholat tahiyatul masjid di sini, ya, ini orang pelototin langsung, ini kan apa, orang kan pada ngeliat sini, ya, iya, ya, kalau yang segini malah nggak boleh, jangan, ini membuat fitnah nanti. Tapi kalau di sana belakang, fadl, nggak masalah, itu lebih afdol dia tahiyatul masjid. Jadi lihat dari apa, seberapa penting ilmu itu untuk dirinya, dia butuh atau enggak, atau dari segi apa? Posisinya di atmosfer kajiannya. Kalau kajiannya di aula, enggak boleh tahiyatul masjid, ya enggak? Iya, kajian kantor misalnya di aula. Ya, tahiyatul masjid. Enggak ada tahiyatul aula itu, enggak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tiba-tiba sakit karena diganggu jin. Misalkan meriang setelah tebang pohon besar. Ini kayaknya kecapean, ya, dia kecapean, ya. Biasanya karena kecapean. Karena pohonnya besar ya, terus mungkin nebangnya pakai kampak biasa, capek. Capek terus udah gitu kan ada beberapa sarang laba-laba kena ya. Dan seterusnya mungkin karena itu. Kalau kita percaya hal tersebut apakah termasuk syirik? Sakit karena diganggu jin itu possible, mungkin ya. Tapi itu jadikan possible yang terakhir kalau bisa. Ya, jangan dikit-dikit, oh gara-gara jin nih, orang tidur gara-gara jin, ya ustadz salah ngomong gara-gara jin sebentar. Jadikan gara-gara jin ini kalau bisa possible terakhir. Walaupun memang bisa aja, memang betul, ya tapi coba usahakan possible terakhir, biar nggak terlalu kegeeran jinnya. Nah di sini masalah nebang pohon besar kemudian diganggu jin itu memang mungkin terjadi. Ya tapi scan dulu apakah emang karena capek murni atau fisik atau memang ada faktor makhluk astral kata mereka gitu kan. Nah kalaupun iya maka jangan percaya dulu sebelum antum lihat gelagatnya, meriangnya, rukiah misalnya. Kalau ternyata di rukiah dibacain itu malah makin parah, nah ini berarti memang ada. Tapi kalau di rukiah sembuh ya udah lupakan aja, alhamdulillah. Ya begitu. Kaitan memang orang-orang yang nebang pohon besar tergantung akidah mereka. Ya, tergantung akidah mereka. Kalau lemah kena sama jin bisa. Jadi kalau nebang pohon besar itu kan enggak usah. Ya, matur suwun atau apa? Apa namanya? Kula nuwun ya. Ya, permisi Mbah. Ya. Emang Mbah-mbah ngapain coba di pohon? Kan enggak ada. Ya. Mbah-mbah ngapain di situ? Enggak ada siapa-siapa. Ini yang kayak gini-gini permisi fazaduhum rohaqo kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menambahkan kesesatan buat manusia gara-gara itu. Ini yang terjadi juga. Sakit karena jin itu juga semi keserupan ya, kawan. Bentuk salah satu sedikit bagian dari keserupan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang tadi Anda sebut. Dulu orang-orang Arab ketika mereka melewati suatu lembah yang dikenal angker, ya, kemudian apa malah justru pakai bahasa yang kayak tadi, permisi Mbah, ya, numpang lewat Mbah, ya, gitu. Yang kayak gitu, tadinya mbah-mbahnya itu mungkin takut, mengetahui dia malah permisi, ya, setannya malah apa, mendekat dan akhirnya pada kesurupan gara-gara itu. Jadi diantara faktor kesurupan lemahnya iman. Ya kalau bisa jangan kesurupan. Tapi nggak mesti orang kesurupan berarti lemahnya iman. Nggak mesti. Kadang-kadang memang dipaksa untuk kesurupan saking kuatnya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mohon maaf jangan dikeraskan dulu. Nanya langsung. Siapa? Oh iya, iya, iya, betul. Jadi ini terkait tadi yang pohon besar. Saya sudah mengalami ketika saya di Jogja, di alun-alun Jogja. Pakai ini. Iya. Malu. Jadi ini bisa ketika waktu beberapa lalu lalu saya ada di alun-alun Jogja ada pohon besar. Kebetulan kita lagi main-main anak-anak itu. Itu kapan? Tahun tahun 80. Pohon besar di Jogja. Tahun 80. Maksudnya kalau kita mengikuti perintah dari warga situ termasuk itu ya. Jadi gimana ulang-ulang ceritanya? Anak kira waktu kecil. Yang kecil siapa yang kecil? Hah? Yang kecil? Anak-anak kecil. Tadi ada kecil-kecil itu apa maksudnya kecil? Oh main, oh bukan anak kecil, mainan anak ya, kecil. Nyangsang di itu. Iya, terus? Marahin kenapa marahinnya? Itu yang dua pohon dua itu Antum warga situ juga enggak? Enggak. Enggak, kalau misalnya antum iya. Di situ dilihat maslahat madharat, kalau misalnya antum meneruskan kegiatan itu ya terus mereka marah, akhirnya antum yang kena madharatnya, jangan. Iya, tapi kalau misalnya mereka biasa aja ya, walaupun marah tapi enggak bakal bertindak apa-apa, sodok aja. Iya. Kok kayaknya enggak enak banget ngomongnya. Iya, di ya enggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang mereka oke-oke aja loh. Maksudnya walaupun marah tapi enggak diapa-apain antumnya. Lanjut aja. Enggak. Berhentinya karena apa? Karena khawatir madarat mereka kan? Iya. Ya enggak, itu enggak apa-apa. Iya. Ya enggak harus langsung antum melakukan, antum terusin, nanti mereka marah gimana? Iya, kemarahan mereka itu lebih ngeri daripada kemarahan setan itu sendiri, karena kalau mereka marah nanti kajian ini enggak ada nanti. Ya Ustaz, tolong ditegur suara ummahat dan anak-anak di ruang sebelah. Ini yang tadi ya, yang tadi kecampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu Ustaz. Ya amin. Dan juga antum. Satu, ya Ustaz, apakah jika seseorang yang lebih meninggal, orang yang lebih atau letih meninggal ini? Oh, maksudnya lebih dulu ya, lebih dulu meninggal kemudian sudah berwasiat agar diurus sesuai sunnah, tetapi anggota keluarganya tidak melaksanakannya. Apakah jenazah akan diazab dalam kuburnya? Ya enggak lah, kesian. Kan dia udah, ya Allah, kesian banget orang diginiin ya. Dia kan udah berwasiat ya. Dan ini yang dosa adalah yang mengurusnya ya, pengurus jenazahnya. Iya, dia udah berwasiat, enggak dilakukan, dia yang kena azab. Enggak. Ya, dia sudah memberikan amanah. Apakah kisah-kisah yang beredar seperti orang soleh yang dikubur jenazahnya utuh boleh dipercaya? Ya mungkin bisa utuh insya Allah kalau misalnya memang Allah izinkan itu. Tapi itu tidak melegitimasi bahwasanya dia itu dapat kenikmatan dikubur. Enggak bisa. Karena utuh itu utuh secara duniawi. Ya, utuh secara dunia itu kalau orang biasa. Kalau para nabi sudah dijamin utuh fisik secara duniawi dan juga secara barzakhi, insyaallah Allah taala berikan kebaikan. Ya begitu. Kalau kita enggak ada jaminan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahu ilaikum. Maaf di luar tema. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari dosa? Dosa onani. Oh, onani ini tak kira onam. Dari dosa onani, saya takut akan azab kubur. Wallahu ta'ala alam, onani tidak melazimkan adanya dosa tersebut ya. Wallahu alam. Maafan. Maksudnya onani tidak melazimkan adanya azab kubur, enggak. Pernah dengar emang apa di antara sebab azab kubur onani ada yang dengar? Hah? Enggak ada yang dengar? Ah, kalau buang air kecil iya. Kalau ini buang mani, ini bukan buang air kecil. Onani atau masturbasi, apakah itu melazimkan? Ada enggak dalil khusus? Ya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ini yaitu membuang mani di luar kemaluan pasangannya. Ini ada namanya azl, namanya azl. Dan azl ini disebut oleh Rasulullah SAW al-wa'dul khafi, yaitu wa'd itu penguburan hidup-hidup tapi secara terselubung. Tapi ini tidak termasuk membunuh orang gitu ya. Maksud ana di sini wallahu alam, coba antum cek di al-kaba'ir apakah masuk dosa masturbasi ke dosa kaba'ir, yaitu dosa besar. Ya, kalau berzina ya jelas, tapi kalau bukan baru maksudnya levelnya level itu ya, masturbasi itu wallahu alam, ana enggak bisa bicara apa-apa, tapi setahu ana tidak sampai kepada azab kubur. Hanya saja Seseorang kan berbeda tingkatannya, syahwatnya dan seterusnya ya. Itu tergantung dia bagaimana, apakah itu sampai menjerumuskan dia ke zina yang betul-betul zina. Zina yang dimaksud yang sampai dosa besar di antara sab' mubiqat itu adalah al-wata' namanya. Al-wata' itu adalah minimal dukhulu al-hashafah atau dukhulu hashafati dzakar ila farji mar'ah ya, au duburi ya. Yang namanya wata' itu adalah masuknya hashafah, yaitu maaf, kepala dzakar ke farj atau kemaluan depan perempuan, ataupun maaf, duburnya atau dubur laki-laki. Ini semua atau dikiaskan dengan itu wata' semuanya itu. Maka itu masuk apa? Zina masuknya. Ini yang masuk ke dalam zina. Zina yang berkonsekuensi hukum rajam ataupun cambuk. Ya, enggak, zina enggak kisos. Zina itu masuknya hukum had. Hukum yang sudah ditentukan syariat, yaitu rajam bagi yang muhsan ya, sampai mati, atau cambuk 100 kali bagi yang bujang. Ya, paham di sini. Ya, begitu. Jadi wallah alam kalau ini enggak ya. Karena begini ikhwan. Enggak apa-apa yang dijabarin ini enggak jorok kan ya? Ilmiah lo nih. Iya. Apa, aduh, anu mau jabarin gak enak, ini pelajaran azab kubur ya, tapi kok kesini ya, tapi ini salah penanya nih, tapi gak apa-apa. Gimana membahasakannya, bagaimana hukumnya, aduh gak enak juga ngomongnya, gimana bagaimana hukumnya, antum ngerti gak apa yang ada pikiran? Seorang pria punya istri, ya, istrinya lagi haid, kan nggak boleh diwatok ya, paham? Watok tadi tahu kan? Nah, suami minta istrinya, sayang, nggak pakai tangan kamu aja, paham? Nah, ini bahasa yang paling lunak lah ini ya. Itu maksud ana ya? Apa hukumnya? Hukumnya boleh, hukumnya boleh. Tapi ini masuk ke masalah onani gak ya, kawan? Ini perbuatan masalah onani gak? Maksudnya berusaha mengusahakan mengeluarkan sperma tanpa untuk masuk. Masuk gak? Gak tahu anak, terserah antum istilahnya apa. Tapi kok ini boleh? Ini gak dosa dan boleh selama istri sendiri? Atau illa ma malakat aymanuhum? Kalau onani cuma pribadi. Kalau non onani orang lain. Apa namanya? Apa? Iya, bukan, enggak, namanya apa itu namanya? Oh, belum ada di Indonesia. Ya, belum ada di Indonesia. Ya, itu, hah? Suruh nikah lagi. Suruh nikah lagi ya, Masya Allah. Ya emang benar itu, solusi yang benar, tapi yang ngomong pun belum beramal ya. Ya lah kulihal, kalau kayak gitu boleh. Ya, itu boleh, karena dalilnya ini Syekh Utsaimin juga berpendapat membolehkan, dan memang boleh. Ya. Mereka yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istri-istri mereka, pasangan mereka atau budak-budak mereka. Nah, ini boleh yang seperti ini. Dan ini kalaupun namanya onani, kalau misalnya ini namanya onani atau masturbasi atau apa namanya, ini adalah yang dibolehkan. Gitu loh. Jadi maaf, perbuatan tersebut itu bukan boleh secara zat atau tidak boleh secara zat, tapi tergantung siapa melakukan, gitu kan ya? Ah, gitu. Udah paham lah. Ya, case closed ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terakhir ini. Amalan dan apa yang bisa kami terapkan agar kami bisa terhindar azab kubur, dan pada saat apa kami amalkan, pada saat sholatkah atau setelah sholat? Dua minimal, Al-Quran dan doa. Al-Quran baca Al-Mulk, sebagaimana sunan At-Tirmidzi dan lainnya, Al-Mulk itu, surat Al-Mulk dibaca di setiap malam. Ya, dan usahakan hafal lah. Ya, jadi antum sambil nyetir, sambil jalan baca Al-Mulk. Jadi belum sampai rumah udah selesai 30 ayat Al-Mulk. Itu di antara nama Al-Mulk itu An-Najiyah. Bukan nama pesantren ya, An-Najiyah ini. An-Najiyah di sini artinya yang selamat. Bisa juga Al-Munjiyah atau An-Najiyah. Yang menyelamatkan dari azab kubur. Ya, itu satu. Kedua, doa. Yaitu doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Minimal dua itu antum rutinkan. Kalau enggak bisa satu aja yang ringan, yang mungkin yang tadi, ucapkan doa tersebut sebelum salam. Ya, sebelum salam dalam salat ucapkan. Ya. Oke, itu insyaallah Allah taala akan melindungi kita dari azab kubur. Dan seorang terlindungi dari azab kubur, mudah-mudahan di akhiratnya lebih mudah lagi insyaallah. Ya. Eh, betul. Ya, mana nih? Pohon tadi masih belum selesai. Ya? Ketika mainan itu mainan yang kuat, yang berusaha mengambil pakai sendal anak itu. Pakai apa? Sendal. Awalnya pakai sendal. Iya. Sampai ada sendal, sendalnya hilang di atas. Jadi itu pohon yang itu saat yang dipercayai oleh warga Jogja. Itu rimbun banget pohonnya. Pohon keramat itu. Rimbun banget pohon. Rimbun banget. Dua hari dua itu. Apa merek sendalnya, apa mereknya? Mungkin mereknya. Sendal itu main batu barat. Jadi nyambut satu, kemudian ada warga yang berenang, ada lempar lagi, nyambut dua. Nah, itulah. Setelah itu mereka udah marahi anak, dan akhirnya ketika sendalnya nyambut, mereka lebih percaya lagi bahwa kamu telah mengganggu pohon itu. Nah, itu karena dipercaya warga berenang. Terakhir, apa mereknya apa di mereknya apa mereknya sendal mereknya hah sendal dulu yeah. Coba yang swallow itu insyaallah balik lagi itu lumayan lah dapat mainan banyak itu iya bambu setelah ngambil bambu dimarah lagi pada situ. Nah akhirnya kemarin anak salah ditanya tuh kalau anak berhenti nanti lebih percaya, mereka lebih percaya bahwa di pohon itu ada penumbuh karena dengan nama lembar sedar sedarannya hilang berbuat itu harus di atas. Masya Allah. Ya, itu yang kejadian nyata itu saat iya, iya. Itu di lalu kerja itu dan akhirnya setelah itu dan dari Ustaz dan pada warga itu marah lagi berhenti tapi kan memisahkan hal-hal yang mereka membuat mereka lebih percaya bahwa iya. Pohon itu antar akhirnya kan balik ke mobil kan dan sepatu. Sepatu. Antum ada mau treatment berikutnya, mau melakukan step berikutnya atau? Ya nanti antum report aja ke Ana, antum mau ngapain besok-besok kasih tahu ya. Ana mau nyumbang sendal juga kayaknya. Ya ala kulihal kalau memang antum mau membuktikan dan memang kalau serbuan warga itu enggak begitu keras, buktikan aja. Soalnya bagusnya sih ditebang aja memang. Tapi pasti pada marah ya. Sejogja ya. Ya sebenarnya kan antum kan enggak sengaja, untuk itu kan enggak ada keyakinan apa-apa. Jadi sebenarnya enggak dosa. Antum lagi kenapa lempar lagi? Masya Allah. Ala kulli hal lah. Ana enggak tahu mau komentar apa ya. Masya Allah. Ya pokoknya begitu aja udah. Nanti insya Allah mau melakukan lagi insya Allah. Ya mungkin ada barang-barang lain yang mau antum lemparkan mungkin ya. Sebenarnya memang kadang-kadang perlu ditantang memang yang seperti itu. Masya Allah, nggak percaya? Ya, taib. Ya udahlah. Tapi suatu saat akan kesana lagi, insya Allah. Hah? Memang kalau misalnya kita bermaksud menantang, maksudnya menantang di sini insyaallah gak ada madorat dan membuat orang-orang supaya apa? Supaya enggak percaya, itu minimal udah dapat pahala walaupun yang terjadi malah sebaliknya. Ya kan, kan niatan antum pasti bukan buat supaya mereka yakin kan? Supaya mengambil mainan atau supaya mereka enggak percaya, itu dapat pahala sebenarnya. Kayak ada suatu daerah, ini cerita dari Ustaz Abu Haidar Sundawi ya. Seorang apa di suatu daerah ada pohon apa tuh daerah gitu ya, yang angker-angker gitu ya, yang katanya kok malam-malam lewat situ mesti ada penampakan ya, semua warga desa kalau lewat situ mesti malam ada penampakan terus gitu. Maka seorang ustadz kemudian datang nantang ustadz ini, ayolah ayo sok sama saya datang. Dan benar pas ada ustadz ada penampakan juga, tapi diceramain sama ustadznya, wahai syaitan takutlah kamu pada Allah, diceramain khutbah gitu kan. Ya sampai katanya mungkin anak lupa dengar ya pak, setonnya kemudian nangis atau gimana, akhirnya hilang setonnya. Semenjak itu nggak ada lagi penampakan sama sekali. Iya, maka kalau memang antum punya power berlebih, besok mungkin sepatu. Hah? Nyata. Kalau pohon tersebut pun kalau ada penunggu dan semisalnya, itu bisa juga nyata. Kenapa? Gini. Setan itu hinggap di suatu tempat itu juga terbentuk dari mindset manusia tentang bagaimana tempat itu. Antum kalau mau mendapatkan penampakan-penampakan di tempat keramat itu lebih mudah dibandingkan penampakan di tempat yang orang gak pernah nganggap sama sekali. Kenapa? Karena dimulai dari mindset orang gitu loh. Ketika orang punya mindset ini pohon ini bertuah dan seterusnya, itu lebih mudah dapetin setan di situ. Makanya setan-setan yang di rumah-rumah angker itu, kalau antum rekam bakal ketemu juga. Karena apa? Itu hasil dari apa? Mindset manusia di sekitar situ, anggapan orang-orang. Iya. Begitu. Emang setan itu jadi mengikuti pola pikir manusia dan kemudian mereka mengalihkan pola pikir tersebut menuju ke kesyirikan. Begitu. Seandainya misalnya ada pohon di sini dekat ini pohon apa coba? Misalnya antum nyari pohon, nyari pohon itu pohon apa sih itu? Mangga, nggak ada kan yang percaya pohon mangga kecuali paling berbuah gitu kan? Udah biasa aja nggak ada yang percaya apa-apa, nggak ada yang takut kena apa. Antum rekam itu sampai linggis ngambang di air nggak bakal ketemu itu, nggak bakal ketemu karena nggak ada mindset di situ. Orang-orang nggak berpikir tentang itu. Sampai beberapa orang berpikir tentang itu, baru kemudian atau setan menampakkan diri untuk membuat mindset baru. Nah ini bisa. Nah, yang di situ kemudian kekuatan mereka juga mereka menyerap dari mindset orang-orang. Semakin orang percaya sama setan, semakin kuat setan itu menipu gitu loh. Fazaduhum rohako, makanya kata Allah fazaduhum rohako. Mereka menambahkan. Makanya mereka menguatkan diri untuk menampakkan diri atau menghilangkan sesuatu. Ya mungkin penghilangan itu bukan penghilangan fisik, tapi pengelabuhan mata karena sihir. Sebagaimana di zaman Nabi Musa dan Firaun, yaitu disihir mata, bahkan Nabi Musa matanya pun disihir kemudian kelihatan seperti ular padahal itu tali-tali biasa. Mindset ya. Jadi seperti itu ikhwan. Ya, ana cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.